Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yamuddin. Amma ba'd. Fadhilah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran kitab Fathul Qorib wal Mujib Syarah Matan Hoya wa Taqrib. Kita di pertemuan ke-58 masih di kitab Zakah. Masuk ke zakat perdagangan. Faslun qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu taala wa taqawwamu 'urudu tijarati 'inda akhiril hauli bimasturiyat bihi. Sawa'un kana samanu mali tijarati nisaban amla. Fa in balagat qimatu al-urudi akhirul hauli nisaban zakaha wa illa fala. Ya. Sebutkan di sini musannif mengatakan wa tuqawwamu urudu tijarati. Barang-barang perdagangan tuqawwam yaitu ditaksir nilainya atau dihitung nilainya. Nilainya berapa? Agar dapat diketahui bahwasanya ini mencapai nisab atau tidak. Yaitu kapan dihitung akhiril haul. Inda akhiril haul. Di akhir haul. Ya, awal haulnya ketika dia mulai berdagang. Mulai niat berdagang. Kemudian nanti satu haul. Akhir haulnya. Maka dihitung. Apakah nilainya ini. Barang-barang dagangannya. Apakah mencapai nisab atau tidak. Bimasturiyat bihi dengan sesuatu atau alat bayar yang dipakai untuk membelinya. Ya, misalnya dia membeli dengan rupiah maka dinilai dengan rupiah. Ini berapa rupiah? Belinya dengan dolar, dengan emas, dinar atau dengan perak, ya dirham. Nah, ini dinilai dengan alat bayar yang dia pakai. Yang dia pakai untuk membeli. Sawaun kana sama saja apakah samanu mali tijaroti, yaitu saman harga barang dagangan harta dengan tersebut mencapai nisab atau tidak. Karena yang menjadi ibrah adalah di akhir haul. Ya, bukan sebelumnya, tapi di akhir haul. Dan nanti dikeluarkan zakatnya dari qimah, nilainya itu berapa, bukan dari ain, bukan dari jenis barang yang diperdagangkan. Misalnya dagang kain, ya bukan dengan kain cara bayarnya, tapi dengan qimah, yaitu nilainya. Ya tadi kita lanjutkan dulu. Fa'in balagat qimatul urudi. Jika nilai dari barang dagangan tadi mencapai, yaitu pada akhiral haul, di akhir haul mencapai nisoban, mencapai nisob, maka zakaha, maka barang dagangan tadi dizakati. Wa'ila jika tidak, yaitu jika di akhir haul tidak mencapai nisob, fala, ya, fala zakata fiha. Jadi kalau barang perdagangan ini yang menjadi ibrah adalah di akhir haul. Nah, disitulah waktu wujub. Ya, bukan di awal kemudian bukan di awal dan akhir, bukan pula di semuanya, tapi di akhir haulnya. Makanya tersebutkan sawaun kana samanu mali tijaroti nisoban amla. Kemudian yang dihitung, apa saja yang dihitung? Yang pertama, yaitu barang-barang dagangan yang ditampakkan di tempat penjualan, ya, di showroom atau di, ya, di tempat penjualan. Kan penjual itu menjual barang, ada yang ditaruh di apa showroom, ada yang ditaruh di gudang. Jadi yang dihitung apa saja? Satu, yaitu barang yang ditampakkan, yang ditaruh di, yang diletakkan di showroomnya. Yang kedua, barang dagangan yang disimpan di gudang, itu juga dihitung, ya. Jadi bukan yang nampak saja. Kemudian yang ketiga, harta yang ada di dalam simpanan, ya, di kotak. Perputaran harta, perputaran tersebut disimpan, yaitu digabungkan. Kemudian yang keempat, piutang yang ada pada yaitu piutang pedagang tersebut yang diutang orang lain. Jadi misalnya kalau saat ini harga emas 1 juta misalnya, berarti nisab emas 85 juta. Nah, tinggal tadi masing-masing dari 4 poin tadi di total dihitung, ya, kemudian ditotalkan. Misalnya harga barang yang dipajang berapa? Totalnya misalnya 20 juta. Ya. Di gudang 20 juta, berarti sudah 40 juta. Kemudian uang simpanannya misalnya 20 juta, sudah 60 juta. Kemudian punya piutang berapa? Misalnya 30 juta, berarti 90 juta. Nah, ini sudah masuk. Kemudian nanti 2,5% nilainya berapa dengan qimah. Bagaimana dengan hutang? Ya, biasanya pedagang kan berhutang. Nah, ini kan belinya dengan sebagian dengan hutang. Nah, dihitung enggak ini uangnya itu maksudnya? Dihitung nilainya enggak? Kalau pendapat mazhab itu dihitung. Dihitung. Tapi menurut jumhur tidak dihitung. Hutang tadi. Tidak dimasukkan. Dan ini mayoritas, ya, banyak yang memakai apa? Pendapat jumhur. Kalau memakai pendapat mazhab Syafi'i ini, nah, mereka agak berat karena hutangnya itu dimasukkan dalam kekayaan juga itu. Hutang 20 juta berarti ditambahkan di situ. Dan berarti tambah jadi cepat tercapai ini sopnya. Tapi kalau jumhur tidak ditambahkan. Tadi sudah kita sebutkan, bahasanya yang dihitung adalah barang-barang tadi, ya. Sehingga kalau barang-barang pendukung misalnya punya mobil untuk angkut-angkut, kemudian rak untuk menaruh barang dan lain sebagainya, itu tidak termasuk karena itu tidak diperdagangkan. Jadi harus di akhir haul apa? Di akhir haulnya saja yang menjadi patokan. Misalnya mulai dagang 1 Muharram, misalnya 1440 Hijriah, maka nanti di 1 Muharram 1441 Hijriah. Jadi misalnya satu Muharram 1440 tadi misalnya mulai dagang ya, nilainya belum nisab, misalnya abangnya 50 juta misalnya. Kemudian tanggal 1 Rajab misalnya mencapai 60 juta. Ya. Berarti ini juga belum nisab. Nah, kita asumsikan nisabnya 85 juta dengan asumsi 1 gram emas adalah 1 juta. Nah, kemudian di 1 Muharram 1441 tercapai nisab ya, di situ uangnya menjadi 87 juta misalnya. Berarti di situ nanti apa? Nah, wajib zakat. Meskipun sebelumnya tadi belum tercapai nisab. Nah, ini berbeda dengan zakat harta ya, yang berupa apa? Emas perak yang dimiliki atau uang yang di situ nisab harus bertahan dari awal haul sampai akhir haul. Tapi kalau zakat perdagangan tidak. Ya, keuntungan nanti digabungkan di situ. Intinya adalah mal tijaroh. Harta perdagangan itu adalah dari modalnya plus keuntungannya juga di situ. Tadi sudah kita sebutkan. Ya ada empat tadi ya, yang dihitung ada empat. Barang yang dipajang, barang yang disimpan di gudang, kemudian harta yang ada dalam kotak yang disimpan, kemudian piutang, ya, empat ini. Nah, dalam mazhab, kemudian hutang juga dihitung. Kalau hutang itu kan pedagangnya hutang untuk beli barang. Kalau piutang, pedagangnya menghutangi orang lain. Dalam mazhab utangnya ini juga dihitung. Misalnya dia beli kain kan ada yang hutang nih. Ya. Sebagiannya hutang. Nah, ini dihitung juga hutangnya. Kalau yang menurut jumhur tidak dihitung. Allahu a'lam. Kemudian ada masalah tentang berkumpulnya dua jenis zakat. Jadi ada zakat apa? Perdagangan, tapi juga di situ ada zakat fisiknya, ainnya. Ya. Maksudnya jika seorang berdagang yang barang ini benda ini juga termasuk benda-benda yang dizakati. Misalnya hewan ternak. Hewan ternak itu kan fisiknya dari jenisnya itu memang apa? Benda dizakati. Tapi dia juga menjual itu. Misalnya dia menjual kambing. Jualan kambing. Berarti dia ada dua sisi kan. Sisi zakat perdagangan dan sisi zakat hewan ternak. Nah, itu bagaimana? Itu yang jelas tidak dizakati satu-satu enggak. Tapi nanti satu-satu maksudnya ini tijarah zakat sendiri, kemudian ada zakat ternak sendiri, enggak seperti itu. Tapi jika nanti salah satu sudah tercapai nisab, yang lainnya belum, maka diakati yang sudah tercapai. Misalnya 40 kambing yang dia niatkan untuk didagangkan. Tapi nilainya belum tercapai nisab di akhir haul. Misalnya. Di akhir haul ini 40 kambing itu enggak ada. Misalnya 85 juta. Belum ada. Tapi kini sudah 1 tahun. Sudah 40 kambing. Dengan 40 kambing terkena zakat. Kan itu. Nah itu berarti terkena nanti zakat hewan ternak. Ya kan? Atau contoh lain misalnya. Ya, atau kurang dari itu. Tapi dia kambing, di akhir haulnya dia sudah nisopo harganya ini kambingnya cuma 38 ketika apa akhir haulnya, kan, tapi harganya sudah 90 juta berarti terkena zakat apa perdagangan. Bagaimana kalau kedua-duanya tercapai? Di akhir haul ini kambingnya sudah 41 misalnya. Harganya juga dihitung ini seharga 90 juta. Maka kalau kedua-duanya sudah tercapai, yang didahulukan adalah zakat ain. Zakat ain berarti apa? Zakat binatang ternak. Jadi kan pedagang tadi punya piutang. Nah, piutang ini kan hartanya dia. Ya kan? Dihitung. Kemudian dia punya apa? Hutang dari yaitu apa? Barang yang dia beli. Ini juga dimasukkan. Kan sudah ada menjadi barang tadi. Ini masalah dari dagangnya tadi ya. Itu tentang perdagangan. Perdagangan dari sisi apa? Perdagangnya. Wa yukhraju min dzalika Ya, seperti ada masalah piutang. Ya, kalau untuk jumur tidak. Utang ya, untuk utang itu menurut jumhur tidak dihitung, kalau untuk Imam Syafi'i dihitung. Tapi yang jelas empat tadi ya. Yang jelas empat tadi yang perlu diperhatikan, paling tidak empat tadi, yaitu barang yang dipajang, kemudian yang disimpan, kemudian hartanya, dan piutang. Ya, kita lanjutkan wa yukhraju min dzalika ba'da bulughi qimati mali tijarati nisaban. Rubu'ul usyur dikeluarkan dari hal tersebut ya tadi barang perdagangan ba'da bulughi qimati mali tijarati setelah tercapai nilai atau perdagangan tadi nisab. Sampai nisab rubu'ul usyur, rubu'ul usyri sepersepuluh, seperempat dari sepersepuluh, rubu' seperempat, al usyur sepersepuluh, sepersepuluh diseperempatkan lagi 2,5% minhu. Ya, teman-teman sampai di situ nanti. Kalau ada tambahan, insya Allah kita tambahkan. Wa maslu khrija min ma'adini dhahabi wal fiddati, dan yang diambil yaitu dari ma'adin tempat yaitu menambang emas, zahab, wal fiddah, perak. Yukhraju minhu, maka dikeluarkan zakatnya in balagha nisaban, jika tercapai nisab rubu'ul usri yaitu seperempat dari sepersepuluh yaitu 2,5% fil halis saat itu juga. In kana, jika al mustakhriju min ahli wujubi zakati, in kana al mustakhriju min ahli wujubi zakati, jika yang menambang tadi mengeluarkan barang tambang berupa emas dan perak adalah ahlul wujub. Wal ma'adinu tadi disebutkan min ma'adin. Wal ma'adinu jam'u ma'dan atau ma'din bi fathi dalihi wa kasriha, bisa dibaca ma'dan atau ma'din. Yaitu ismun lima kanin, yaitu nama tempat khalaqallahu fihi dzalika, yang Allah SWT menciptakan di tempat tersebut yaitu zalika, itu emas dan perak tadi, min mawatin au milkin, di tempat tanah mati atau yang sudah ataupun yang dimiliki. Ya, di situ ma'adin di situ bisa dimaksudkan adalah tempat tempat untuk penambangan emas perak atau emas dan peraknya itu sendiri. Atau barang tambang emas perak. Jadi kalau barang tambang kena zakat tapi khusus emas dan perak, berarti yang lainnya tidak, maka ini termasuk jenis zakat emas perak. Maka dikeluarkan zakatnya jika tercapai nisab, yaitu setelah dibersihkan dari kotoran-kotoran benda-benda lain, dari tanah, dari yang lainnya. Dan disyaratkan tercapai nisab. Filhali, saat itu juga artinya sudah terkena kewajiban dan tidak ada haul. Ya, tidak ada haul. tidak disyaratkan apa? Haul. Ya, bismillah. Ya, dengan syarat tadi al-mustakhrid, orang yang menggalinya, orang yang mengeluarkannya, itu dia min ahli wujubiz zakah, yaitu masuk kategori yang wajib zakat, yaitu muslim dan merdeka. Nah, keluar dari ini, kalau dia kafir, tidak ada zakat, langsung jadi miliknya. Tetapi orang kafir itu nanti dilarang untuk mengambil barang tambang dan rikas yang ada di negeri Islam. Di hasil betul disebutkan, lakin yamna'uhu al-hakimu min ahzil ma'din warikazi alladaini fitaril Islam. Kama yamna'uhu minal ihya biha. Li'anattara lil muslimina wa huwa dakhilun fiha. Ini enggak boleh ya kalau orang kafir itu ngambil apa barang tambang di negeri Islam. Enggak boleh. Bukan malah dikuasakan. Ya, tadi mendapatnya di mawat sama atau di milik. Ya. Ya, sampai cuma seperti itu keterangannya untuk zakat apa? Barang tambang emas dan perak. Wa ma yujadu min rikazi, beralih ke zakat rikaz. Dan yang ditemukan, barang yang ditemukan, ya ini masuknya juga nanti apa? Emas dan perak. Minarikas dari barang yang terpendam. Gua dafinul jahiliyati. Dafin maknanya madfun. Fa'il maknanya maf'ul. Jahiliyah itu ada apa? Wahyal halatu alatikanat alaihi al-arabu qabla al-islam. Satu keadaan di mana orang Arab dalam posisi dalam masa itu sebelum Islam, minal jahli, yang al-halah tadi adalah minal jahli billahi wa rasulihi wa syara'i'il islami, yang tidak faham berkata tentang Allah, rasulnya dan syariat Islam. Terpendam dalam masa di masa jahiliyah. Qabla bi'satil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Islam. Ya, di sini ya intinya jahiliyah sebelum Islam. Ya, misalnya di ya, bisa juga di bukan selain Arab. Allahu a'lam bishawab. Ya, di sini disebutkan dafin madfun terpendam. Nah, sehingga kalau enggak terpendam berarti bukan rikas. Ya, nanti masuk apa? Lukotoh. Tapi dirinci kalau dia itu nampak tidak terpendam dirinci. Kalau ini dia nampak muncul itu karena dimunculkan oleh semacam banjir, ya. Aliran air yang besar, maka ini juga masuk rikas. Kalau diketahui, ya, ini memang dia ada bencana atau apa, kemudian menjadi muncul dia karena itu. Tapi kalau tidak diketahui seperti itu, dia kok nampak, ya, tidak terpendam, maka masuknya lukotoh. Atau misalnya dia lukotoh barang temuan, ya. Atau dia ragu-ragu. Ya, disebutkan di situ tadi wahyal halatu lati kanat alaiha yaitu dafinul jahiliyah wahyal halatu lati kanat alaiha al-arab qabla al-islam. Itu kan menerangkan Arabnya menerangkan tentang satu keadaan itu. Masa itu, di masa itu orang Arab nah itu belum ada Islam. Sehingga nanti kalau dafinul Islam maka nggak masuk ya. Misalnya di barang terpendam tadi ada misalnya tulisan Al-Quran atau raja nama raja Islam, ya seperti itu berarti ini bukan bukan tikas yang wajib zakat. Sehingga nanti kalau misalnya diketahui pemiliknya ya wajib dikembalikan karena itu harta muslim. Harta muslim tidak bisa dipindah kembalikan dengan cara apa? Menguasainya. Tapi kalau tidak diketahui siapa pemiliknya maka ini lukotoh. Fafihi ay arikas al khumusu di sini pakainya khumusnya khumus seperlima. Wa yusrafu masrifaz zakati ala al masyhur dan didistribusikan sesuai dengan mustahikun mustahiku zakat sesuai dengan distribusi apa zakat pada siapa yang berhak itu. Alal masyhur menurut pendapat masyhur dalam mazhab ini pendapat muktamad. Wa muqabiluhu lawan dari pendapat yang masyhur ada yang mengatakan ya berarti ini pendapat internal mazhab juga tapi bukan muktamad. Ana yusrafu ditasarufkan didistribusikan tadi zakatnya ila ahlil khumusi. Ila ahlil khumusi yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan seperlima al-mazkurina yang itu disebutkan fi ayatil fai di ayat apa? Fai. Ayat fai di surat Al-Hasyr ayat 7. Ini pendapat mukabilnya, bukan pendapat muktamadnya. Kalau muktamad sesuai dengan sesuai dengan distribusi apa zakat. Di Al-Hasyr ayat 7 yang disebutkan yaitu ma'afa Allah wa ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli. Di situ kan? Walir rasuli. walidil qurba dan kerabat-kerabat Nabi, yaitu kerabat-kerabat Nabi yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wal yatama, anak-anak yatim wal masakin, orang-orang miskin, wabni sabil, an ibnu sabil. Kaila yakuna tulatam bainal agniya iminkum. Tadi untuk Rasul, kerabat, yatim, miskin, ibnu sabil. Tufai, kalau fai masuknya ke situ distribusinya. Nah ini pendapat lemah dalam masalah mengatakan ini sama dengan fai, tapi kalau pendapat yang muktamad adalah sama dengan zakat. Faslun watajibu zakatul fitri, wajib zakat fitrah. Yang masyhur ini disyaratkan di tahun ke-2 Hijriah. 2 hari sebelum Idul Fitri. Dan zakat fitrah ini bisa menjadi penambal, penutup holal, kekurangan yang ada ketika menjalankan ibadah puasa. Bagaimana sujud sahwi, kita bisa menutup kekurangan yang ada ketika sholat. Dan ini ijma ya. Zakat fitri tidak ada perselisihan. Dan berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurin aw 'abdin zakarin aw unsa minal muslimina. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan yaitu zakat fitrah bulan Ramadan untuk manusia, orang kaum muslimin, so'an, satu sok tamar atau syair, gandum, yaitu diwajibkan pada orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, yang itu muslimin. Wa yuqalu laha zakatul fitrah, dan dikatakan juga zakatul fitrah. Bisa disebut zakatul fitri, bisa disebut zakatul fitrah. Ada juga menyebut zakatul saum, dan juga menyebut zakatul badan, dan juga menyebut shadaqatul fitr. Zakatul fitrah ya khilqah, khilqah ya fitrah. Bagaimana di surat Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ya bi salasati asya'a wajibu zakatul fitri bi salasati asya'a, dengan 3 syarat. Al-Islamu, Islam. Karena Nabi di hadis tadi menyebutkan minal muslimin. Tadi apa? Ada hadisnya. Alan nasi. Manusia, tapi di akhirnya minal muslimin. Fala fitrata ala kafirin asliyin. Tidak ada kewajiban fitrah, zakat fitrah untuk kafir asli. Illa firaqikihi wa qoribihi al-muslimaini. Kecuali untuk budaknya, jadi kafir ini punya budak. Wa qoribihi dan punya kerabat al-muslimaini, yang keduanya budak dan kerabat tersebut adalah muslim. Karena ini menjadi tanggungan si kafir tadi. tadi kafir asli ya. Kalau murtad maka ini menggantung. Kalau nanti dia kembali kepada Islam maka wajib baginya. Kalau tidak berarti tidak. Karena tadi ini budaknya sama kerabatnya ini adalah menjadi tanggungan nafkahnya. Jadi tanggungan nafkahnya maka zakatnya bagaimana ya ditanggung sama ya tadi si kafir tadi. Satu Islam, dua wabi wurub syamsi. Dengan apa? Tenggelamnya matahari min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Yaitu di akhir hari di bulan Ramadan. Di hari terakhir bulan Ramadan. Islam dan yaitu dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dan yang dimaksud adalah dia mendapati tenggelamnya matahari sampai selesai, juga mendapati sebagian dari bulan Ramadan. Jadi orang terkena wajib zakat fitrah, yaitu jika dia mendapati sebagian bulan Ramadan, dan mendapati sebagian bulan Syawal. Artinya dia sebelum tenggelam matahari di hari terakhir bulan Ramadan dia hidup. Dia melihat atau mendapati tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kemudian setelah itu juga dia masih hidup. Sehingga dia mendapati sebagian bulan Ramadan dan juga mendapati bulan Syawal. Minimalnya mendapati sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Dan ini boleh dikeluarkan sejak awal Ramadan dalam mazhab. Sejak awal di satu Ramadan sudah bisa zakat fitrah. Meskipun yang afdal adalah sebelum sholat Id. Dan tidak boleh diakhirkan, haram hukumnya diakhirkan dari hari Id kalau tanpa uzur. Waktu khuraju tukhraju zakatul fitri amman mata wahina izin waktu khuraju zakatul fitri amman mata ba'dal wurubi duna man ulida ba'dahu. Maka wajib dikeluarkan zakat fitrah untuk orang yang mati setelah tenggelam. Artinya sebelum tenggelam kan dia hidup. Setelah tenggelam, nah dia mati. Berarti kan dia mendapati sebagian bulan Ramadan dan mendapati sebagian bulan Syawal. Duna, berarti dia wajib. Duna man wulida ba'dahu. Bukan orang yang lahir setelahnya. Itu setelah apa? Setelah matahari tenggelam atau bersamaan. Misalnya dia lahir malam Idul Fitri, Isya, ya. Tadi maghrib, maghrib hari terakhir Ramadan, dia belum lahir, kemudian setelah itu baru lahir bayinya. Nah, ini tidak ada apa kewajiban, karena dia tidak menjumpai sebagian bulan Ramadan, karena lahirnya setelah masuk bulan Syawal. Beda kalau dia lahirnya yaitu sebelum tenggelam matahari. Hari terakhir bayi ini lahir, kemudian nanti tenggelam matahari, nah kemudian dia masih hidup, ya. Ya itu berarti terkena kewajiban. Jadi mendapatkan dua-duanya. Jadi kalau mati sebelum tenggelam berarti tidak terkena apa? Kewajiban, karena dia tidak mendapatkan bagian dari bulan Syawal. Jadi gampangnya itu, pokoknya apa? Dia mendapati sebagian bulan Ramadan dan mendapati sebagian bulan Syawal. Kemudian kaidahnya tadi tentang zakat fitrah, yaitu dia wajib baginya dan bagi orang yang wajib dia nafkahi. Jadi diwajibkan pada muslim dan orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya apa, bapaknya, anaknya, istri, kemudian budaknya. Jadi man wajabat nafaqatuhu wajabat yaitu apa? Fitratuhu. Man wajabat nafaqatuhu wajabat fitratuhu. Yaitu orang yang wajib dia nafkahi, maka wajib dia keluarkan zakatnya. Ya, kita punya anak, anak wajib kita nafkahi, ya berarti zakat fitrah anak tersebut menjadi tanggungan kita. Dikecualikan adalah istri yang kafirah. Kemudian waktunya, tadi sudah kita singgung, kalau waktu wujud yaitu ketika tenggelam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, waktu sunahnya, yaitu setelah fajar, disunahkannya, setelah fajar sampai sebelum sholat id. Kalau waktu boleh, yaitu sehari awal Ramadan sudah boleh, tapi itu bukan afdol. Yang afdol tadi setelah fajar sebelum sholat id. Kemudian waktu makruh setelah sholat id sampai tenggelam matahari. Waktu makruh setelah sholat id sampai tenggelam matahari, waktu haram diakhirkan dari hari id setelah tenggelam matahari. Wahina idzin fatukhraju zakatul fitri amman mata badal ghurubi dunaman wulida ba'dahu wa wujudil fadli. Syarat yang berikutnya, yang ketiga ya. Yang pertama Islam, ya. Kemudian yang kedua, sudah tenggelam matahari. Yang ketiga, wujudul fadli wa huwa yasaru syakhsi bima yafdulu. Ada sisa makanan. Yaitu yasarhu, dia punya kelonggaran, yaitu dengan apa yang menjadi sisa. Berupa ankutihi, makanan pokoknya, wakuti ayalihi bidzalikal yaum, dan makanan pokok untuk keluarganya di hari id, ya. Ay yaumil id, di hari id, wakadha, demikian pula lailatuhu, di malamnya, malam id. Ya, harus punya, Pak. Sisa makanan pokok. Dia sudah siapkan makan pokok bisa untuk hari id dan malamnya, untuk dirinya dan keluarganya. Kalau masih ada sisa, yaitu dia berarti apa? Wajib zakat fitrah. Itu cuma sedikit, ya. Yang penting ada sisa di hari id dan malamnya. Jadi nggak sampai sisa nanti sepekan atau satu bulan itu kan. Sehari semalam. Maka wajib zakat fitrah. Ya nanti kalau dia menjadi fakir, ya dia menjadi sasaran lagi kan. Sasaran zakat. Wa yuzaki as-shakhsu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Dan seorang mengeluarkan zakat untuk dirinya, nan nafsihi, wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan orang-orang yang dia tanggung, orang muslim yang dia tanggung, yang menjadi tanggungan nafkahnya. Ya, tadi sudah kita sebutkan. Misalnya ada orang tuanya, kemudian anak, istri, budak. Minal muslimin, tadi disyaratkan muslim. Yang dinafkahi itu siapa? Muslim. Meskipun yang mengeluarkan zakat kafir, tadi kan. Dia orang kafir. Misalnya apa? Anaknya muslim. Nah, wajib ini yang si kafir ini mengeluarkan zakat. Atau budaknya muslim. Tadi contohnya seperti demikian. Ya, tadi sudah kita sebutkan dhabitnya. Kullu man lazimatu nafaqatuhu lazimatu fitratuhu minal muslimin. Wala talzamu al-muslimu fitratu abdin qoribin wa zaujatin kufarin wa in wajabat nafaqatuhum. Nah ini. Seorang muslim tidak punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya atau kerabatnya yang mereka kafir. Meskipun dia wajib beri nafkah. Meskipun nafkahnya ditanggung orang tersebut. Ya, anaknya kafir. Si A ini Zaid muslim. Ya, misalnya punya anak kafir. Nah ini wajib gak zakatnya? Fala yalzamu. Nah tidak wajib. Karena meskipun anaknya kafir ini, dia wajib dinafkahi. Zaid wajib menafkahi anak tersebut. Tapi apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Tidak. Nah ini kan pengecualian dari dhabit tadi, ya. Kalau dhabitnya tadi semua yang wajib dinafkahi, ya wajib dikeluarkan zakatnya. Fa'idha wajabatil fitratu ala saksi. Jika zakat fitrah wajib bagi seorang, fayukhraju so'an. Maka ketika seorang itu terkena kewajiban zakat fitrah, maka yang dikeluarkan adalah fayukhriju so'an. Dia mengeluarkan, membayar dengan satu so' min kuti baladihi ingkana baladiyan. Jadi makanan pokok negaranya, daerahnya ingkana baladiyan, jika itu menjadi apa makanan pokoknya. Fa in kana fil baladi aqwatun, jika di satu negara tersebut ada beberapa makanan pokok, wala ba'dhuha, yang ada yang dominasi, mendominasi, maka wajib al ikhraju minhu, wajib dikeluarkan zakat dari yang dominasi tersebut. Misalnya di situ ada beras dan gandum, yang dominasi beras, maksudnya berarti dari beras. Walau kana syakhsu fi badiyatin la quta fiha akhraja min quti aqrabil biladi ilaihi. Kalau seorang hidup di pelosok ya, yang tidak ada makanan pokok di situ, enggak tahu makanan pokoknya apa, akhraja min quti aqrabil biladi ilaihi, maka dia mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negara daerah terdekat darinya. Waman lam yusir bisa'in bal bi ba'dihi lazimahu zalikal ba'di. Orang yang tidak bisa membayar satu sok full bal bi ba'dihi, akan tapi dia bisanya mampunya sebagian sok, lazimahu zalikal ba'du, wajib baginya untuk mengeluarkan yang ada sebagiannya. Dia harusnya satu sok, harusnya misalnya 2,5 kilo, dia punyanya 1,5 kilo aja ya, wajib dikeluarkan 1,5 kilogram. Wa qadruhu aysa, ukuran tusa adalah 51 artal wa sulusun bil iraqi, yaitu 5 ritel sepertiga, 5 sepertiga ritel iraq. Wa sabaqa bayanu ritli al iraqi fi nisabi zuru'i, dan telah lewat pembahasannya yaitu penjelasan tentang ritel iraq di bab nisab dari zakat pertanian. Tetap cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan untuk bab baru di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kumohon atas partisipasi dan perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.